السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pertama dan pertama sekali kita bersyukur kepada Allah jalla wa ala, serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kesempatan ini kita dipertemukan di majlis yang mulia ini. Mungkin sudah lama kita tidak bermajlis di sini. Mungkin saya lihat banyak yang baru di sini. Dan mungkin banyak yang tidak kenal saya. Subhanallah. Di dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan kepada antum sekalian beberapa topik yang terdapat dalam kitab Syekhuna, yaitu Jamal Furaihan Abul Harith, yaitu kitab Lamuddur Mansur Anil Qawlil Ma'thur. Ini cetakan yang kedua, Fil Aqidi wa Sunnah. Kalau cetakan yang pertamanya yang lama itu hanya Lamuddur Mansur Anil Qawlil Ma'thur, tidak ada tambahan Fil Aqidi wa Sunnah. Ini kitab sebenarnya subhanallah adalah kitab yang kedua setelah kitab Al-Ajibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah. Dan dua kitab ini direkomendasi oleh guru beliau, yaitu Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala wa hafizahumullah ta'ala. Direkomendasi, diberi sekapur sirih mukaddimah oleh beliau. Dan kedua kitab ini juga subhanallah merupakan kitab, mungkin kita sudah lupa atau pura-pura lupa atau tidak mau untuk mengetahuinya. Bagaimana? Kemungkinan di hari-hari kita sekarang ini, di masa-masa kita hari ini, yang boleh kalian saksikan di sahatu dakwah, di medan dakwah, fitnah kita lihat bergulir dari hari ke hari. Dan itu adalah merupakan alamatun nubuwah, tanda ketanda kenabian kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang fitnah tersebut bergulir seperti ya gelombang di lautan. Dari hari ke hari bukan berkurang, lebih bertambah. Nah, di masa-masa fitnah seperti ini, subhanahu wa ta'ala, kitab-kitab yang berhubungan tentang fahmus salaf, pemahaman salaf, atau kitab-kitab al-manahij yang berbicara tentang manhajus salaf, adalah merupakan satu sunnah di kalangan para ulama dari dulu mengajarkannya kepada para muridnya. Dan tidak pernah subhanallah kalau kita melihat kepada kitab-kitab para ulama yang terdahulu. Mungkin antum pernah membuka kitab sunnah oleh Imam Ahmad, atau anak beliau sendiri Abdullah, atau Al-Khallal, atau kitab syariah oleh Imam Al-Ajurri, atau kitab syarah i'tiqad al-sunnah wal jamaah oleh Imam Lalika'i, atau Al-Ibanah oleh Imam Mudhaffah, atau kitab masalah tauhid akidah a'immatus salaf dulu. Kalau mengarang kitab syarah rahmatullah, kitab sunnah, itu mencakup seluruhnya. Masalah akidah, masalah manhaj, masalah asma dan sifat Allah Azza wa Jal, masalah sikap terhadap bidah, sikap terhadap orang-orang yang abu-abu, bukan coklat yang tidak abu-abu, wajah rahmatullah, itu dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada para ulama, wajah rahmatullah, para ulama melepaskan pembahasan mereka dari perkara-perkara yang demikian. Dan kitab Syekh Furehan ini, Syekh ini subhanahu wa ta'ala, kitab yang pertama tadi, Al-Ajibah tadi, itu dikarang oleh beliau di tahun 1416 Hijriah. Berapa tahun sampai sekarang? 15 tahunan. Kalau tidak salah Ustaz, setahun sebelum saya pulang dari Jamiah. Saya pulang tahun 96. Tahun ajaran 14-16, 14-17. Sekarang kitab Al-Ajibah Mufidah. Itu kitab sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Silakan kalian beli di kitab di agen-agen. Kitab yang dijual kalang ikhwan kita Salafiyin. Kenapa oleh kalian? Kitab itu membeberkan dan menjelaskan bagaimana pemikiran-pemikiran yang terdapat dari kalangan Salman Auda dan kawannya, masuk Muhammad Suruh Zainal Abidin, masuk Mahmud Al-Haddad, masuk Qutbiyyin, jelaskan seluruhnya lebih dipaparkan. Dan itu bentuk soal jawab dengan Syekh Saleh Fauzan. Itu soal jawab. Oh, subhanallah, subhanallah, kitab mulai dari tipis dikarang oleh beliau, cetakan kedua ditambah lagi, cetakan ketiga dan seterusnya, sampai terakhir adalah cetakan itu merupakan cetakan yang dibiayai oleh Saleh Fauzan. Saya Saleh Fauzan tebal sudah. Nah, kitab ini subhanahu wa ta'ala merupakan soal jawab dengan Saya Saleh Fauzan. Kalau kitab itu salah, artinya tidak benar. Dan mungkin Syekh Saleh Fauzan memberikan mukadimah, memberikan rekomendasi, bercetak. Dan tidak akan mungkin dia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau dalam kitab tersebut. Dan ketika kitab itu dicetak dan beredar di masyarakat, terutama di Timur Tengah, di Saudi, itu seluruh hizbiyin, kutubiyin, sururiyin, banaiyin teriak. Teriak. Karena itu membongkar siapa mereka, apa yang ada pada mereka. Cuma kitab itu sekarang tinggal nama. Jarang kita dengar orang membuka itu di majelis lagi. Ya, khawatirkan nanti logikanya Hizbiyyin pecah umat. Lari orang. Dakwah kita enggak terima. Dakwah kita enggak keras. Ya, kita butuh menarik orang. Itu rahmat Allah. Gimana mulai kenal Allah Azza wa Jalla? Kata-kata demikian itu lari umat, pecah hati. Nanti orang enggak ada di majelis kita, nanti orang enggak datang, nanti. Itu sabar rahmat Allah. Di tahun 92-an ke bawah, mulai 92-an, tak kita dengar kata-kata demikian, kecuali dari kalangan para hizbiyyin. Ya, dia, ya, Yazid dan kawan-kawannya, Hakim Abdad, Abu Nida, kenal. Keluar permulutnya demikian itu. Kitab Kutubiyyin, Kutubiyyah. Hiyal kutubi kutubiyah. Itu sebab rahmatullah. Jangankan di sini, di Saudi dianggap itu di kalangan sahabat-sahabat Saudi adalah kitab fitnah. Kitab fitnah. Kenapa? Karena membongkar apa yang ada pada mereka itu. Jadi mereka ketakutan. Ketakutan borok mereka terbongkar sehingga mereka menyebarkan di kalangan umat adalah kita fitnah. Demikian juga kita jubang fida. Dan demikian juga kita pelamu termanjur ini merupakan kitab kedua daripada kitab tersebut. Sehingga dianggap oleh orang mempelajari manhaj sekarang ini bukan masanya lagi. Ya, yang penting kita ajarkan akidah. Subhanallah, kita ngajar akidah dengan manhaj siapa? Mempelajari akidah itu, ya, ala manhaj siapa? Menurutnya kan? Walaupun kitab itu kitab akidah kita buka, kitab fikih kita buka, kitab adab kita buka, kitab muamalah kita buka, atau kitab raqaih kita buka, seluruhnya subhanallah kembali kepada manhaj tadi. Ala fahmiman. Dengan pemahaman siapa kamu mengajarkan kitab itu? Itu perlu subhanallah. Sehingga subhanallah, kita manhaj sudah mulai dilupakan dan masyayikh menghalang kitab tersebut mulai dilupakan atau tidak diingat lagi, itu tidak dibaca lagi. Hari ini enggak kenal lagi, enggak sama, enggak tahu kita mana yang kawan, mana lawan, enggak tahu lagi kita. Sama sebab apalagi kalau sama-sama pakai gamis. Jalan dia berdua. Sehingga kalau ketemu dia, assalamualaikum, wassalam, orang-orang nih. Hah? Sebab tanya, mana nih kajian? Situ, waduh. Tak lalu, mana tahu. Karena tamayuz, perbedaan, filter itu enggak ada lagi pada ini. Sama aja. Disamarkan sudah. Samarkan. Sebab itu sudah mengarah kepada istilah orang modernnya dekadensi manhaj, pergeseran manhaj, sehingga orang menganggap manhaj salaf itu sekarang ya manhaj yang biasa-biasa aja lah, jangan jadi luar biasa kata dia. Wallahi rahmatullah, lu lihat biasa-biasa aja, jangan jadi luar biasa kata dia. Masalah makmulan itu baca kita para ulama. Isi lama aja tak ada beda. Bicara tentang itu dia, bicara tentang bid'ah, bicara tentang lu bid'ah, bicara tentang sikap lu bid'ah. Bicara siapa kawan, siapa lawan, seorang terukur bagaimana. Bicara kita, rata-rata kita para ulama bicara demikian. Tak ada yang tidak bicara. ada lagi yang lebih adik. Terima kasih kepada Allah. Ya, talbis, tadlis, subhat dari kalangan para hizbiyin. Ustaz Akmal itu kajiannya manhaj saja. Tidak ada yang lain. Itu para jemaah makmullah, perlu tanya itu. Orang bicara seperti ini, kapan dia hadir di majelis saya? Saya punya murid, ini ada merangkak sama saya dua orang menggara gini. Saya punya pelajaran sebab fikih, mausulam fikiyah. Punya pelajaran kitab buyu, saya tahu dari ahkam. Punya pelajaran syarah-syarah hadis selain sunnah Utsaimin saya. Punya pelajaran tentang akidah saya. Dan kitab rasa ini saya buka di pondok saya. Ya, punya pelajaran kitab adab saya. Ada umroh kali Imam saya, Imam Bukhari disarankan oleh Syekh Sunan Isa. Tadi yang nampak oleh dia, mau tadi yang manhas, manhas. Ya, subhanallah. Tadlis namanya itu. Tidak pernah hadir di majlis seseorang bisa menghukum seseorang demikian. Kita enggak pernah hadir di majelis seseorang, majelis seorang ustaz tersebut, kemudian kita telepon demikian. Kalau kita hukum, satu hukum ada tak hukum tempat ada, tersebut ini, atau duduk di tempat dia, lihat betul apa dibuka oleh dia. Ada. Sebab itu yang sekarang sebarkan oleh orang. Dan kemudian kita balikkan, syukur kita buka kita manhaj. Kita balikkan, kamu kita awal buka. Ada buka manhaj. Tidak ada oleh karena itu hadir di majelis itu seluruhnya hadir. Tablik ada, takfirin ada, ikhwan muslimin ada, penyidasan apa nasi, kutub seluruhnya ada di situ. Ada seluruhnya. Yang penting kita kumpul rame-rame itu yang penting. Ya, yang akhwatnya sedanti sudah mengaji, sudah tahunan, tidak ada perubahan sedikit pun, yang ikhwan juga demikian. Yang merokok, merokok juga sebuah rahmatullah. Siwa setan yang hilang di mulut, sudah tahunan apa lihat. Dan akhwatnya jilbab kobai sudah hilang gitu. Haru, tangannya juga sama, pokoknya kumpul. Kenapa tadi tidak ada bicara tentang manhaj itu bagaimana, ini salah atau benar. Ditanya tentang musik, usah bagaimana musik ini. Oh enggak perlu ditanya di majelis ini lain kali aja. Itu suara makmum. Tanya tentang akidah. Ini enggak butuh kamu tahu nanti aja. Suara makmum. Eh sahabat, ini apa nama seperti ini? Ya. Di kalam ulama ada kaidah sufi suara makmum Allah. La yajuzu ta'khirul bayan inda waqtil hajah. Tidak boleh kita menundakan penjelasan kepada seseorang ketika orang berhajat kepada penjelasan itu. Orang sangat berhajat pada masa itu. Kemudian kita tunda. Itu tidak boleh. Illa perkara-perkara yang sensitif sebarang makmumatulah masalah. Tetapi kalau perkara yang wadah, jelas. Masalah akidah, masalah manhaj, masalah fikih, masalah hukum. Tanya orang jelaskan. Siapa yang itu takut menjawab? Tanya tentang hukum gambar bagaimana, hukum hukum musik bagaimana, apa kita takut menjawabnya? Oh nanti kalau terjawab orang lari, karena saya hadir sebenarnya adalah ya penyanyi seluruh itu. Sebenarnya makmur, dakwah bukan nanti itu. Ya malah, ini ibarat. Tidak ada bagi kita kecuali menyampaikan. Menerima atau tidak menerima seorang, itu berasal kita yang berusaha Allah azza wajalla di langit. Sekarang kita jaga itu. Tunda, tunda. Nanti orang yang bertanya itu, kita yakin dia bisa ada lagi. Majlis kedua ada dia. Belum tentu. Sementara tengingan di kepalanya. Ternyata tidak jawabannya dada. Sebab. Gimana mudah tenang Allah Azza wa Jalla. Oleh karena sebab makmullah. Dan kita. Pergeseran-pergeseran manhaj seperti itu. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak baik itu. Ya. Peristiwa-peristiwa hizbiyah sebab makmullah. Sudah wadah jelas. Peristiwa-peristiwa suruhiyin, hizbiyin, jelas. Kasam si jirubu an-nahar. Sama dengan matahari yang terbit di siang bolong. Tahu kita matahari terbit di siang bolong, dan itulah hizbiyah jelasnya. Apa yang kita tunda-tunda, kita tutup, atau kita sembunyikan, atau kita artinya tidak ada lagi, atau sudah mulai hilang, yang kita penting kumpul sekarang sama-sama, atau dengan kata-kata, oh ini adalah merupakan warisan orang-orang tua kita kepada kita di dalam perkara ini, sehingga terjadi perselisihan kita dengan kemabdat, ya zikjah, sebagainya. Subhanallah. Saya kiprah dakwahnya sebab, maaf bicara sebenarnya kiprah dakwahnya bukan setahun dua tahun saya. Bukan sombong, saya kan tahu 86 sebab sudah belajar kitab semua tua. 86. 86. Sudah belajar saya kitab semua matuah, kitab Majmu'ut Tauhid. Aqidah Tauhawiyah itu sudah saya baca dengan guru saya. 86 ketika saya ke Tiga Senia. Di Jawa masih melawan buana ikhu muslimin bro. Kata Ja'far waktu itu. Kata Yazid. Masuk. 86. Sudah belajar saya itu. Oh, alhamdulillah. Bimbing dengan mana demikian, yang akhidat demikian. Apa ini? 6 seberapa tahun kalian lihat tuh? Sudah berapa? 24? 24 tahun. Bukan baru sebab. Ya. Fitnah sururiah di Saudi yang berkibrah yang mulai muncul sebelum terjadi perang Teluk dan terbongkarnya setelah perang Teluk di tahun 90-an masuk ke Indonesia. 92 mulai berkibar bendera mereka. Sebenarnya Sofwa itu. Ustaz Muhammad tahu betul sejarah itu. Ustaz Muhammad kita tahu betul sejarah itu. Yang saya tahu siapa Muhammad Khalaf itu. Ketemu nasi 40 menit saya bicara dengan dia. Di Kosim. Sebab. Bukan baru dalam dakwahnya sebab rahmatullah. Manhaj itu bukan baru saya ketahui. Belum masih, masih muda. Mungkin antara kalian jadi ustaz sekarang maaf jarak saya mungkin masih SD mungkin menurut dia. Masih SD bro. Mungkin masih loncat-loncat pagar rumahnya. Nah, sekarang suara makmullah mulai digeser-geserkan. Ya akhi, ini adalah merupakan warisan orang tua kita dulu. Sehingga kita berselisih dengan kemabda Yazid. Ya akhi, perbedaan kita dengan kemabda Yazid bukan masalah pribadi. Bukan masalah pribadi, masalah manhajiyah sebab, masalah manhaj. Masalah al-haq dan batil. Bukan masalah pribadi. Masalah pribadi suara makmullah sudah selesaikan. Tidak ada yang tidak selesai. Saya tahun berapa di sini membantah Hakim Abdad waktu itu, Ustaz? Berapa, Ustaz? Di sini mesinnya. Alhamdulillah, setelah majlis itu, banyak di antara murid mereka yang baik laki dan wanita dan akhwat. Banyak rujuk. Alhamdulillah. Sekarang seorang makmullah. Ya. Muncul yang muda-muda sudah mulai. Mulai saya geserkan. Anggapnya warisan orang tua. Subhanallah makmullah. Kalau kita ingat Ja'far lepas dengan Ja'farnya ya, Ja'far Muttalib lepas dengan Ja'farnya. Sekarang dia proses tobat, mudah-mudahan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi di zaman dia ya, di zaman dia sebelum FKWJ itu subhanallah makmullah lawan kawan jelas itu. Jelas. Enggak ada. Samar-samar itu tidak ada. Enggak ada abu-abu sebab. Enggak ada. Si bulan ini hizbi itu bukan hizbi jelas. Dengan segala kekurangan kelebihannya ya. Tapi ada dua waktu itu kita kuat. Sama. Mana-mana mengadakan doa bersama. Jelas orang kita ada di depan itu. Di hari ini. Mulai kurang. Mulai dikaburkan. Mulai dikaburkan. Mulai dianggap enggak ada lah. Enggak kawan seluruhnya. Enggak begitu sebab. Manhaj bukan untuk itu. Manhaj untuk kita praktik dalam kehidupan kita. Nampak mana sunni, mana salafi, mana hizbi, mana kutubi, mana sururi, kutubiin, mana iin, sebagainya. Nampak. Mana tablighin. Sekarang enggak sama. Ya. Lawan sekarang jadi kawan. Kawan jadi lawan. Itu sudah dari hari ini. Lawan jadi kawan. Rangkul oleh dia. Peluk-peluk oleh dia. Kawan bisa tendang-tendang oleh dia. Hari ini sebab. Allah alam isaw. Kalau saya prediksi ya. Mulai selesai FKWJ. Kemungkinan kalau kita introspeksi diri kita. Mungkin karena dosa. Dosa di masa-masa FKWJ dulu yang kita lakukan tanpa kita sadari. Yang sudah banyak menyelisih manhaj salaf. Walhasil kita memetik hari ini. Itu kalau saya datang ada berapa ikhwan datang ke pondok, baik dari Jawa cerita, itu saya nangis cerita sebab. Kalau nggak tahu, kalau tidak mungkin ada mengalami lebih FKWJ. Ada sebagian kecil mungkin. Tahu lah dengan FKWJ itu. Mulai pergeseran-pergeseran manhaj. Ya, ketika kita ke Ambon, yang sebelumnya ketika kita di Jawa, Sumatera sebagainya jelas. Manhajnya ketika di Ambon mulai basa-basi. Mudahanah. Mulai basa-basi. Basa-basi, basa-basi, basa-basi. Walakhir setelah itu mengingkat berapa? Pelanggaran tentang manhaj. Adi sudah biasa sudah. Dan mungkin karena ini. Belum lagi ada hal-hal yang berhubungan dengan darah. Sebab mungkin karena dosa. Sehingga kita sekarang ini tercabik-cabik. Kalau merasakan sekarang tercabik-cabik kita akibat itu. Bagaimana? Oleh karena itu subhanallah. Jangan kita merasa pobi membuka kita manhaj. Jangan kita merasa pobi, merasa takut, merasa MC, merasa minder membuka kita manhaj itu. Pada hari ini sangat penting loh. Ya harusnya bagi kita untuk mengenalnya. Sudah tahu kita apa itu salafi, apa itu salafiyah itu. Sebab, ya. Dan di halaman kitabnya 104 judulnya Hukmus Salaf Alal Mar'i Biqarinihi Wa Mamsahu. Ini judul sebab jelas wadih sudah. Hukmus Salaf Alal Mar'i Biqarinihi Wa Mamsahu. Hukum kaum salaf terhadap seseorang itu dinilai dengan temannya dan kawan jalannya. Nah, judul seperti ini jelas. Soalnya kita nanti lihat tahu, boleh lihat buka saya lihat judul sini. Kalau kurang setuju kita dengan judul seperti ini, bantah sesuai perahan-perahan itu, kirim surat pada dia, sih, tujuannya kurang tepat, yang tepat harus begini. Kalau gitu sebab, yang kita bicara belakang ini-ini aja, sebab apa nama kotek? Belum berapa kotek sebab. Kalau kita kurang senang dengan judul dan sebagainya pembahasan ini, bantah kitab ini karang, kita bantah kirim pada beliau. Saya ini bantah pada kitab Antum, kurang cocok sebenarnya itu. Tidak sesuai dengan zaman sekarang lagi. Tidak ada isu untuk melihat di kalangan para hizbin dikemantarkan. Ya akhi, kalau kita mau mengadakan hajar, boikot itu, salafin harus punya kekuatan dulu. Kalau kekuatan, dia kekuatan baru. Dibantah oleh Sunan Bukhari. Sehunan bantah itu. Siapa yang mensyaratkan kalau menghajar itu harus punya kekuatan dulu? Siapa mensyaratkan demikian? Tidak ada Allah dari Allah dan Rasulullah SAW. Dan para sahabat mempraktek itu berbeda daripada demikian. Alhamdulillah. Jadi kalau kita kitab ini merasa kurang srek atau kurang enak bacanya atau surah makmullah tidak cocok, itu dua kemungkinan saja. Imma kita kena dengan ayat Allah Azza wa Jalla fi kulli marad tazadahu billahi marada qala ma ba bunali fi kulli marad, ya si mereka ada sakit. Yang sakit itu sebab Allah hatinya sakit manhajnya, rusak manhajnya. Dimanapun kita majelis sebab makmullah, kalau ada para masyayikh dan para ulama berbicara tentang manhaj, terasa panas dingin badan kita, itu ada jin badannya itu. Sebab ada jin itu, jin takut dengan manhaj. Perlu rukiah. Rukiah emang gimana? Baca kitab ini. Sebab lari jin ini. Itu solusinya. Ada orang kadang-kadang dengar itu pobi dia. Waduh, gimana, gimana. Itu ada jin ini. Perlu rukiah ini. Rukiah dengarkan itu. Nah, sebab. Sebab makmullah, jangan kita merasa pobi. Orang kalau tidak ada penyakit pada dirinya, dimanapun dia bermajelis, di ustaz manapun dia bermajelis, ya, kalau tidak ada penyakit pada dirinya, dan ustaz menyampaikan hak, betul-betul dibuka kita para ulama oleh jalan sana dia, insya Allah ta'ala tenang majelisnya. Dia akan ikut terus. Tetapi kalau ustaz sendiri sudah menjelis sebarang makmullah, di samping semurid sudah punya penyakit juga, ya sudah hilang, sudah. Mulai malas. Tidak butuh kepada kita manhaj lagi kita sekarang. Tidak harinya, tidak saatnya kita nanti. Tunggu. Tunggu sampai kapan? Tahu kita hidup sampai lagi. Nunggunya sampai kapan? Sampai kapan kita ajarkan kitab itu? Sudah tua kita. Atau sudah punya cucu gitu. Tahu kita menjamin akan depan kita hidup masih hidup. Surah Allah mustahil. Dan kitab itu dibuka oleh Syekh Furaihan. Dicetak, disebarkan oleh beliau dan dibuka oleh para ulama. Masa kita sebagai konsul-konsul para ulama atau murid para ulama nak membukanya? Aneh itu barakallahu. Bagaimana? Antum lihat, itu hukum salah gitu. Hukum salah kepada seseorang itu dinilai siapa temannya, siapa kawan perjalanannya, dengan siapa dia berjalan. Itu hukumnya. Ini jelas ini nanti. Entah kalau ada terjemahan kalian lain, ada mungkin kalian terjemahkan yang lain. Hat, ifadah. Betapa berarti ifadahnya, apa istifadahnya, apa faedahnya. Gimana boleh kenal Allah Azza wa Jalla? Beliau jelaskan kepada kita di nomor 496. Kata beliau kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli 'abidin 'abidi 'amalin sirratun. Ada sirrah. Ya. Ya, sirratan. Wa li kulli sirratin fatrah. Fa imma ila sunnatin wa imma ila bid'ah. Faman kanat sirratuhu ila sunnati faqad ihtada aflah. Wa man kanat sirratuhu ya ila ghairi dhalika faqad halak. Kata beliau kepada kita, sesungguhnya bagi setiap orang yang beribadat, mengamalkan suatu amalan ibadat, dia akan mendapat pada dirinya sirrah, semangat dia. Kita lihat, ini akan kita rasakan kepada pribadi-pribadi kita. Sebab, ya, kita mungkin awal-awal ikut kajian salaf itu, subhanallah, timbul semangat kita yang besar untuk mengetahuinya. Dan amalan juga demikian. Dalam beramal kita juga ada masa semangat dan ada masa futur. Masa futur. Oleh karena itu kata beliau di sini, wa li kulli sirrah fatrah. Setiap semangat itu juga ada diiringin dengan fatrah, rasa jenuh. Pasadian jenuh. Nah, semangat yang demikian tersebut, imma dia dinding semangat itu di atas sunnah, wa imma kepada bid'ah. Imma dibimbing terarah dengan sunnah, wa imma terarah kepada bid'ah. Beramal kita terlindung dari sunnah. Fadilah subhanallah. Ya, amalan muwafaqah sunnah, cocok dengan sunnah. Itu merupakan amalan yang sangat besar fadilahnya. Insyaallah taala rajaa min Allah, kita kepada Allah azza wajalla maqbul, diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Ya, wa imma ila bid'ah. Nah, barang siapa yang semangat dia tadi, beramal tadi tersebut, terarah kepada sunnah, terbimbing di atas sunnah, maka orang seperti ini dia mendapatkan hidayah, berjalan di atas hidayah, tuntunan Allah Azza wa Jalla, wa aflah. Dan dia akan menjadi orang-orang yang falih, orang yang menang, berjaya dan akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, kalau masa-masa demikian tersebut, ya, waman kanat fatratuhu, dan barang siapa yang jenuh dia tadi, rasa jenuh dia tadi, ya, bukan terbimbing kepada sunnah, orang seperti ini celaka dalam hidupnya dia. Jenuh. Ya. Timbul rasa jenuhnya, kejenuhan itu, sehingga dia keluar. Terus ikuti jenuh, akhirnya hilang dia. Halak dia, binasa dia dia. Nah, subhanallah, Imam Ahmad Syakir, di nomor 497 menjelaskan kepada kita, kata beliau, qala Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala, fi syarah hadzal hadis, ketika beliau berkata, mensyarahkan hadis yang mulia ini, subhanallah, kata beliau kepada kita, anna hiddatal amri tanakusun ila hudu wa fatrah. Sesungguhnya semangat di dalam ramal, ya, itu kadang-kadang tanakus, berkurang imma kepada hudu ila hudu, kepada ketenangan dan kepada kejenuhan. Kalau ketenangan tadi istiqomah dia enak dia. Tapi kalau ketenangan tadi, artinya amalan tadi, semangat dia tadi, timbul jenuh setelah itu, benar tadi. Nah, kata beliau, fa'idtaidul mujtahid fil ibadah, bersungguh-sungguh seseorang di dalam melakukan ibadat, seseorang bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadatnya, bersungguh-sungguh dia, dalam melakukan satu ibadat, ya, waqada yaghlu fi shiddati wa tamassuk. Kadang-kadang orang yang bersungguh-sungguh di dalam melakukan dan melaksanakan satu ibadat itu, subhanallah, kadang-kadang timbul rasa ghulu ekstrim dan syiddah, ya, kekerasan, dan di dalam tamassuk, berpegang. Kalau istilah di kalangan orang tablighiyin, gas, kata dia, sebab semangatnya tinggi. Nah, kemudian kata beliau, thumma tahda'u hiddatu ila qasdi min fil amr. Kemudian setelah itu, semangat dia tadi itu tahda, mulai hudu, mulai tenang kepada qasdi, ya, pertengahan di dalam perkara amalan tersebut. Enggak ekstrim dia, enggak juga, ya, mengurang-urangi. Bainat ifrat wa tafrit. Nah, kemudian kata beliau, fa'abana sallallahu alaihi wasallam anna al-fatrata allati ta'qubu, ya, ta'qibul ghulu yang bagi antakuna ila sunnah. Kata beliau kepada kita, maka pada hadis ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasannya kejenuhan dari fatrah tadi itu, kejenuhan di dalam beramal tadi itu, sebab kejenuhan itu, yang allati ta'qibul ghulu, ya, yang diikuti oleh sifat ekstrim tadi, maka seharusnya dan sepantasnya ketika demikian tersebut dituntun cepat kepada sunnah, diarahkan cepat kepada sunnah, ya, dibimbing oleh sunnah, wal akhdi biha wa adami tahawun bitarkiha, diambil sunnah tersebut, pegang sunnah itu, digigit sunnah tersebut, dan kemudian jangan sekali-kali dia bermudah-mudah untuk meninggalkannya. Ini wa adami tahawun bitarkiha. Jangan dia bermudah-mudah, jangan dia bermudah-mudah untuk meninggalkan sunnah tersebut. Ya, hatta yalzama tariqal huda, sehingga dia betul-betul komitmen di atas jalan yang berada di atas kebenaran tersebut, jalan yang tertuju. Komitmen dia. Amma idza kanatil fatra ila ya taksirin wa ihmalin fa innaha al halak. Adapun kalau seandainya kata beliau, fatrah tadi, rasa jenuh tadi, rasa jenuh dia dalam beramal tadi, ya, itu diarahkan oleh dia kepada taksir, mengurang-urangi, ihmal, malalalalai kan, itu alamat kebinasaan yang akan muncul kepada dia. Kemudian ada beliau di nomor 498 diturunkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u, seseorang tersebut, ya, ala dini khalilihi, dinilai dia di atas agama saudaranya. Dinilai dia di atas agama saudaranya, ideologi saudaranya, teman dia itu. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah salah seorang kalian betul-betul check and recheck. Kalian teliti, kalian pilih, kalian lihat siapa yang akan dijadikan teman. Itu perlu dicek, subhanallah. Ya, demikian juga di dalam belajar. Sebagaimana jelasnya Syaikh Ibnu Ali dalam kitab Hilyatul Ain Hilyatul Alim wal Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Di akhir topik dijelaskan beliau ketika beliau mensyarahkan hadis Jibril. Itu hadis Jibril Kitabul Iman yang pertama dalam Sahih Muslim. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni al-Islam. Dikhabar oleh Rasulullah SAW menjelaskan rukun Islam yang lima, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian sa'ah, hari kiamat. Ketika beliau mensyarahkan hadis ini dari tinjauan sisi adab di dalam menuntut ilmu, di akhir bab itu beliau jelaskan kepada kita adalah pentingnya kita ikhtiaru syuyukh. Ikhtiaru syuyukh, memilih guru siapa yang kita akan belajar kepadanya. Nah, asal-asalannya sebab guru perlu kita pilih. Demikian juga teman sebab makmullah perlu kita pilih. Ya. Jangan kita ambil teman yang hanya mengiyakan apa yang kita lakukan. Ya. Salah kita dibenarkan juga oleh dia. Bagaimana? Benar dibenarkan sebenarnya pokoknya diiyakan juga oleh dia. Ah, itu teman kada kopi nama sebab. Teman-teman ngopi nama itu. Kalau kita teman subhanahu wa ta'ala, pilih yang bisa menasihati kita. Salah kita nampak oleh dia, ditarik oleh dia keberkatan. Dinasihati oleh dia, diingatkan oleh dia. Itu berteman sebab. Ya, itu teman. Nampak kita salah oleh dia. Tinggal laku kita dalam akhlak kita. Ya, kepribadian kita dan sebagainya, atau dalam masalah din, amalan, nampak salah oleh dia, diingatkan kita oleh dia. Itu teman. Tapi kalau kita teman, salah kita, dibiarkan aja oleh dia. Ya, nah, itu bukan teman sebab. Itu pengen kita celaka. Orang kalau tidak ada lagi menasihati kita, dilihat kita oleh dia, tidak ada menasihati dia, karena dia dia. Itu sudah benci itu sebab. Itu juga buktinya. Kalian bermajelis. Ya. Kalau ada kalian tinggal lagu kalian dari sisi din yang menyelisi agama, nampak oleh ustaz kalian, diingatkan oleh dia. Itu berarti si ustaz itu sayang kepada kalian. Bersyukur kita sebab rahmatullah. Dan insyaAllah ta'ala termasuk kepada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi orang bersyukur dengan nikmat. Sebab ada. Kalau tidak, termasuk dengan ancaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah azza wajalla kalau orang tidak bersyukur kepada manusia. Nah, kalau kita diingatkan oleh guru kita, ustaz kita, teman kita, syukur itu. Berarti dia sayang kepada kita. Tapi kalau kita sudah dicuekkan oleh dia, dibiarkan aja. Aja subhanallah, alamatus sa'ah. Ya, karena tanda tidak baik. Sebab. Nah, dari teman, Rasulullah SAW mengatakan, lihat, teliti oleh salah seorang kalian, Siapa yang akan dijadikan oleh dia teman itu? Siapa? Subhanallah. Ya. Kemudian hadis lain, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu judud mujannadah. Ini potongannya kalian lihat kitabnya nanti di bawahnya. Rawi-rawi hadisnya. Referensinya. Ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-arwah junud mujannadah. Ya. Fama ta'arafa min ikhtalafa wa ma tanakara min ikhtalafa. Al-arwah, arwah itu digambarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sama dengan bala tentara yang berbaris-baris. Yang bersop-sop. Bala tentara kalian lihat. Apa pernah kita lihat kapten dia berada di barisan palang pintu, ada? Enggak kan? Itu sama. Hatta seragamnya sama. Hatta seragamnya sama. Nah, junudun mujannadah sama ta'arafa minha. Apa-apa yang diantara arwah itu saling kenal-mengenal. Iktalafa. Timbul rasa ulfah. Kecintaan dan kesenangan, persatuan-kesatuan dengan dia. Kemudian itu. Tetapi, sama tanakar, kalau ada di antaranya tanakar, saling tidak kenal-mengenal, saling ingkar-mengingkari, ikhtalaf, berselisih dia, ditinggalkan. Dan kemudian kata beliau kepada kita, dia di nomor 500, qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ditafsirkan oleh beliau perkataan Rasulullah SAW di atas tadi dengan berbagai asar setelah itu. Kami tampilkan hadis syarah daripada hadis Imam Asy-Syafi'i, kami tampilkan hadis, kami tampilkan hadis lagi, kemudian turunkan akwal daripada para sahabat Nabi SAW tentang tafsir daripada hadis itu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada kita, i'tabirun nas bi akhdanihim. Al-muslim yatba'ul muslim wal fajir yatba'ul fajir. Kata Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada kita, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada kita, i'tabirun nas, wahai manusia, wahai kaum muslimin, nilailah manusia tersebut bi akhdanihim, dengan teman-teman mereka. Nilai dia dengan teman-temannya. Bagaimana? Al-Muslim yatba'ul Muslim. Seorang Muslim, dia pasti akan mengikuti seorang Muslim. Wal-fajir, seorang pelaku dosa, yang larut dengan pelaku dosa dan dosa dia, dia juga akan mengikuti pelaku dosa yang sama dengan dia. Itu diikuti tadi. Dan kemudian, kata beliau selanjutnya juga, Ibnu Mas'ud mengatakan pada kita, wa inna ma yumashir rajulu wa sahibu man yuhibbuhu wa man huwa mithluhu. Sesungguhnya kata beliau, seorang laki-laki dia tidak akan berjalan kecuali dia tidak akan berjalan dan tidak akan bersahabat kecuali dengan orang yang dia cintai atau yang semisal dengan dia. Sebab seorang laki dia tidak akan berjalan dan tidak akan bersahabat kecuali dengan orang semisal dengan dia, sama dengan dia. Sebab apa kita, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala menunjukkan kita kepada sunnah, istiqamah di atas sunnah. Kemudian datang tabligh kepada kita, jalan gandeng sama-sama, gitu. Bisa. Ada yang bisa demikian. Allah sebab kalau bisa demikian, itu belum pertanyakan itu. Ya, pertanyakan dia. Jangankan untuk jalan bersama, sebab baunya saja sudah tahu dari tablik ini. Begitu sebab Rahmatullah Sahabiyin itu. Tahu kan? Syekh saya, si Muhammad bin Hadi. Semua bin Hadi, Syekh saya itu. Ya. Allah bermuncul. La yamshi ma'i ila Salafiyin. Tidak akan berjalan sama Salafiyin. Wa la yadkhul bayti ila Salafiyin. Tidak akan masuk rumah Salafiyin. Ayo udah salah enggak? Tablik, pegang. Jalan sama dengan dia. Berarti dari sisi-sisi beramal, bau tablik sama bau kita sama aja begini. Kalau saya dia subhanallah tahu dia bawa nih, ini bawa tablik, ini ngerti dia itu. Ayo hilang sekarang itu, dari kita hilang itu. Mulai kabur. Ya, tablik mungkin dia sudah jelas, ikhwan sudah jelas. Tapi Hizbin Sururin, yang boleh dikatakan sutrahnya, sitarnya, hijabnya itu boleh dikatakan tipis sekali. Apalagi kalau kita sudah kena subhat. Ya Ustaz, kita kan dibuka sama. Masa beda? Sudah. Dia buka kitab Sumatul Wahab juga, buka kitab Syahul Islam Itemiyah, buka kitab Mamal Bani, buka kitab. Masa beda Ustaz katanya? Bagaimana? Kalau sudah kena suci demikian, mulai dia ngilung gini-gini, jalan dia kayak rakon. Oh, sudah. Bingung dia. Iya ya. Iya ya. Kitabnya sama. Ya gimana saya? Nampak sururiah dari mana? Buku saya sama yang kalian katanya. Mas sebab itu banyak di kalang kita, kalang sebab yang kena virus demikian itu. Sehingga pusing sudah putar bintang tujuh di kepala. Tanya tanya sebab besarnya. Bingung itu. Akhirnya mana? Tanya sini, tanya sini, tanya sini. Mas sebab terkibat. Itu sebab selama sebab di zaman di tahun 90-an itu sudah demikian. Ya, sudah kita hapus itu, enggak perlu dibicarakan, sudah jelas itu. Nah, cuma sekarang mulai dikaburkan. Mulai ditalbis. Ya, dianggap sama. Sebenarnya mana sama? Kalau sama sebab sama-sama kita, itu sama kita dakwah. Padahal sebab kalau sama kita dengan mereka itu, sama kita dakwah. Dakwah kita maksudnya kita sama datang dia. Mana bisa sama sebab? Antum tak paham aja itu. Itu sudah jelas itu. Seseorang yang kita harapkan baik. Ya. Yang teman dia juga orang itu juga temannya. Bukan dengan kita temannya. Bukan dengan kita daerahnya. Dengan mereka itu selainnya. Dengan mereka itu selainnya. Kok bisa kita hukum? Itu adalah teman kita. Sementara yang sudah ada sama dia. Tendang loh dia. Begitu. Itu bukan kawan saya tadi. Subhanallah. Itu namanya antik itu. Itu manhaj antik-antik namanya rahmatullah. Atau manhaj anting-anting, lo nantingan. Mana perempuan itu? Rahmatullah. Tidak demikian kita dalam sabar rahmatullah bermuamalah. Atau dalam bermanhaj itu. Tidak demikian. Nilai orang dengan temannya. Siapa temannya? Nampak jelas kalian. Itu maksud. Apa salah kata-kata maksud ini? Undang suatu perlu diinterpretasi kembali. Kalau perlu interpretasi kembali, sudah. Sekarang kitab kering pada selepas bilang yang dia sih. Ini perlu interpretasi kembali sih. Gitu kan dia. Sudah saya tahu. Kutu dia ulang kembali kalau selana ini kan, Bihuan. Demikian kan? Bagaimana? Assalamualaikum. Kita lihat kembali. Kata beliau. Wa qala ayat. Berkata juga beliau. Ya'tabirun nas bi'akhdanihim. Fa inna rajula la yukhadim illa man yuhibbuhu nahwahu. Kata beliau kepada kita, nilailah manusia tersebut. Nilai seorang manusia itu bi'akhdanihim. Dengan khadim. Dengan teman-temannya. Nilai dengan teman-temannya. Sesungguhnya, seorang lelaki, dia tidak akan berteman kecuali dengan orang yang dia cintai. Atau orang yang semisal dengan dia. Itu bisa teman. Saya datang di Pekanbaru. Alhamdulillah sampai hari ini subhanallah nasallallahu alaihi wasallam wa nasallallahu hadil mahabbah. Ya. Ayu beki halana. Semoga Allah menetapkan dan mengukuhkan kepada kita kecintaannya sebab. Saya sampai hari ini alhamdulillah saya ke Jakarta. Tidak pernah saya turun tempat lain. Tempat saya dinar saya turun. Dan saya kenal beliau sebab bukan baru kemarin. Tahun 90-an saya kenal beliau. Kesini saya turun. Coba kalian bayangkan kalau saya turun ke sini, pergi ke tempat Abu Qatada. Ah. Saya datang ke Jakarta. Ya, pergi ke tempat Abu Qatada. atau pergi tempat hakim atau Yazid. Apa tanggapan kalian? Kalian aja sebagai jemaah, nanti ustadznya. Kalian sebagai jemaah yang kenal saya ini, yang enggak kenal enggak tahu saya, yang mengenal enggak kenal mungkin dia enggak tahu itu Ustaz Akmal atau bukan Ustaz Akmal. Dan saya juga sebab lebih senang untuk tidak dikenal. Sebab para ulama sangat cinta kepada khumul, kepada orang yang tidak dikenal. Mungkin nampak yang kenal kepada saya mungkin Ustaz Zainal atau Angga atau beberapa orang kenal dengan saya. Ustaz Akmal kemana? Ke situ ya. Itu mungkin sudah berputar subhanallah isu di Jakarta ini. Itu kalian baru. Baru lagi nanti para ustadznya. Mungkin pistol aja gak jalan sebab. Tapi kalau mulut mungkin sudah gak tahu lagi gak bicaranya. Kalau pistol jangan ya. Mungkin gak ada kan. Gak pernah dia bunuh kan. Tapi kalau mulut dia. Wah bangkit ya. Bakal itu. Dapat jatah ya. Nyampu hidup baru gitu. Ustaz Zainal. Nah sebab. Ya sebab kita tahu. Yang kita akan jadikan teman itu siapa. Yang kita akan kunjungi siapa. Yang kita tinggal singgah dengan siapa. Jelas lebih dari sini seluruhnya. Kita datang ke suatu daerah, ada markas lagi dan sebagainya, dan siapa kita kunjungi, siapa kita turun, dan siapa kita datang, itu sudah diatur oleh mana di salah sahabat, diatur. Bukan dibiarkan demikian saja itu. Bukan ini tertulis di sini, kemudian kita abaikan. Tidak. Ada prakteknya dari para ulama itu. Sebab, antum lihat di zaman para imamatus salaf. Ya. Datang sebulan ke majelis ulama fulan. Dari mana nanti? Dari Bukhara. Tanya di Imam Bukhari. Tahu di Imam Bukhari, tahu. Sudah, majelis. Kalau tidak, subhanallah. Kalau dia bicara di Imam Bukhari jelek, maka campakkan di para ulama di majelisnya. Diusir. Bukan tidak ada para ulama mengusir di majelis, subhanallah. Imam Ibn Abi Asim mengatakan, la yahduru majelisana illa ahlu sunnah. Tidak hadir di majelis kami ini kecuali ahlu sunnah. La yahduru majelisana illa ahlu sunnah. Tidak boleh hadir majelis kami ini kecuali ahlu sunnah. Sudah ada kata-kata demikian para ulama kepada kita. Lantas kata itu kemana kita letakkan? Nah sebab. Ya. Nah kita ini melihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diatur kita dalam manhaj itu diatur. Bermanhaj diatur. Bermuamalah diatur. Beribadah juga diatur. Sebab Islam seluruhnya itu. Tidak bisa dipisahkan itu. Tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita manhaj kita tunda dulu. Belum saatnya. Kapan saatnya Ustaz? Tambah saya datang nanti pas saat gitu. Untuk ajarkannya. Surah Makmun dari mikir ajarkan. Terang kepada umat. Ada majlis fikih kita, ada majlis tafsir kita, ada majlis akidah kita, ada majlis tauhid kita, ada majlis ya, apa namanya raka'i kita, majlis nasihat sebagainya, adab ada. Itu juga jangan ditinggalkan. Tidak bisa itu dipisahkan. Oh sebab, beliau kembali berjalan sambil juga. Kata beliau kepada kita, ya, qala Abu Darda, berkata Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, dan Abu Darda ini subhanallah salah seorang sahabat yang dijadikan dalil oleh Syekhuna Syekhul Bukhari dalam kitab Al-Hajarnya Fudhail Kitab Sunnah, bantahan terhadap pemikiran orang yang mengatakan kalau kita mau menghajar itu harus punya kekuatan atau hajar kita itu mengasar, membekas kepada orang yang dihajar. Itu bantah oleh beliau itu. Termasuk dalilnya Abu Darda ini. Dia yang dihajar loh diri pada masa itu bukan rakyat. Pemimpin. Muawiyah bin Abi Sufyan. Punya pandangan menolak hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika dibacakan oleh beliau. Baca oleh Abu Darda. Tidak terima oleh dia. Apa kata dia? La usakinuka. Fi awin anta fiha, kata saya tidak akan tinggal di satu bumi kamu ada di situ, kata dia. Ditinggalkan kota Syam dia kembali ke Madinah. Dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada dia oleh dia kepada perkara itu. Demikian juga Ubadah bin Samit. Mana kekuatan daripada Abu Darda? Abu Darda rakyat. Pemimpin itu kan lagi. Sebab nah kita artinya memakai kaedah-kaedah itu senak perut kita. Harus punya kekuatan. Harus kita kuat dulu. Harus mengasar. Harus banyak. Di mana itu dasarnya? Sebab. Nah, kata beliau kepada kita. Min fikir rajul. Min fikir rajul. Di antara bentuk kefakihan seseorang itu. Fakih seseorang itu bukan fakih. Alim atau alim bukan alim dia. Apa kata beliau? Mamsah. Ya, mamsahu. Siapa teman berjalan dia? Dengan siapa dia berjalan? Madakhalahu. Kepada teman siapa dia masuk? Tempat siapa dimasuki oleh dia? Wa majlisahu. Majlis mana diduduki oleh dia? Apa sebab? Tumakal. Ya. Qatalallahu sya'ira hayna yakul anil mar'i la tus'alu wa absir qarinahu. Ya. Penyair mengatakan kepada kita, seseorang jangan ditanya. Tapi lihat. Wa absir qarinahu. Seseorang jangan ditanya dia begini, begini. Kalau dia ditanya sebab amakmullah, mungkin dia mengingkari. Oh, tidak ada. Pernah kalian lihat. Maling aku dia maling. So, maling. Kalau itu sebab amakmullah itu maling budiman. Gitu. Bagus dia. Berarti tobat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu ditanya seseorang, tapi tanya. Wa absir qarinahu. Lihat siapa qarinnya, siapa temannya. Siapa kawan di perjalanan? Dengan siapa di permajlis? Dengan siapa dia datang ke tempatnya dan sebagainya? Itu fikih subhanallah, kepahaman dan kepakian seseorang itu, kealiman seseorang dalam perkara itu. Bukan dibuat-buat oleh para ulama subhanallah. Jelas sekali itu. Ya. Nah, kemudian kata beliau selanjutnya kepada kita, Ibnu Mas'ud juga menjelaskan kembali. Ya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, law anna mu'minan dakhala masjidan fihi mi'atu nafsin laysa fihim illa mu'minun wahid lalaja'a hatta yajlisa ilayhi. Walau anna munafiqan dakhala masjidan fihi mi'atun, ya, laysa fihi illa munafiq. Munafiqun wahid lalaja'a ilayhi hatta yajlisa ilayhi. Kata beliau kepada kita, seorang muslim, seorang mukmin, masuk dia ke masjid seorang mukmin tersebut. Masuk dia ke masjid dan dia tidak mendapatkan, tidak ada dalam masjid tersebut kecuali satu orang saja mukmin, yang lainnya semuanya munafikin. Satu mukmin nampak oleh dia. Satu aja enggak banyak. Sudah tentu dia akan mendekat kepada mukmin tadi. Kembali kepada mukmin tadi dan duduk di sampingnya. Sebab. Nah, kalau seandainya seorang munafik masuk ke dalam masjid, dan di dalam masjid itu 100 orang dalam masjid tersebut, ya, masjid dan fihi mi'ah, di dalam masjid itu 100 orang, laisa fihi, dan tidak terdapat di antara 100 orang itu kecuali satu orang munafik. 100 orang itu yang didapat oleh dia satu munafik saja, sudah tentu dia sebagai munafik dia akan mendekat dan duduk di samping orang munafik itu. Sudah penafsiran tadi. Seseorang dia tidak akan bersahabat, tidak akan berjalan, tidak akan berteman kecuali dengan orang yang dia cintai dan orang yang sama dengan dia. Yang sama dengan dia, dia berjalan dengan Allah. Sama dengan dia. Dia kan dekat itu. Apa pernah kita lihat surah Makmullah, masuk kita ke masjid. Ya. Salat kita ada orang tiga orang, sama salahin. Dan datang raya kaum muslimin. Apa mendekat kepada dia, kita dia? Anda nampak orang kaum muslimin di samping situ dia? Dia dekat pada situ dia. Itu bukan kejadian. Saya lihat saksi yang kemarin saya sebut. Bahkan ada itu dia akan dekat kepada kita. Dia akan jadi orang sama dengan dia. Mungkin juga hizbi yang lain. Akan dekat kalau dia orang sama dengan dia. Orang yang satu pemahaman dengan dia, yang satu manhaj, yang lain satu pikiran dengan dia. Itu yang dicari oleh dia. Ada bicara yang lain. Bagaimana? Dan kemudian kata beliau sendiri kepada kita juga. Ya. La laja'a hakadha fil makhtuta. Wa la'alla takunu laja'a. Munasabatiha siyaqal jumlah. Wallahu alam. Ini penjelasan beliau saja. Kata-kata la laja'a. Dalam makhtuta, dalam tulisan tangan. Manuskrip. Itu laja'a. Kembali. Tidak ada tambahan lamnya. Dimana mulakan oleh Allah Azza wa Jal. Wa qala. Berkata juga Imam Mas'ud radhiyallahu anhu selanjutnya. Ya'tabirul arda bi asma'iha. Wa'tabirul sahiba bis sahib. Nilailah langit itu dengan buminya. Dan nilailah seseorang sahib, seorang sahabat itu dengan sahabatnya. Sahabatnya nilai dengan sahabat dia. Artinya si A nilai dengan si B. Siapa kawannya? Siapa teman dia? Itu penilaian. Di situ kita nilai. Ya? Dimana bila kenal Allah Azza wa Jal? Sudah nampak, sudah jelas. Orang yang demikian borok manhajnya. Rusak manhajnya. Kemudian kita temani dia. Ya, kita kawani dia. Kita kencani dia. Bagaimana kita menghukumi sebulan yang mengencar dan mengawani dia itu? Kalau kita biarkan dia dalam rangka menasihatinya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kiamat gitu. Nasihat terus, nasihat terus, nasihat terus. Tidak ada juga buktinya. Tidak ada hasilnya. Jangankan nasihat kita semua. Nasihat ulama ada dengar ini. Nasihat kita bukan ulama, bukan ulama. Nah, insyaallah kalau kita seperti Syekh Abani rahimallahu taala jelas dia seorang alim besar pada masa itu. Diundang oleh ikhwan muslimin di markasnya di Suria. Beliau datangi, beliau jelaskan tentang menuju salam. Sunnah, tiba menuju salam dan sebagainya. Di antara mereka ada yang ikut, itu seorang alim. Datang dia dinasihati oleh dia betul nasihati, dan ada yang tertarik. Ini berkebenaran. Sebab, sehingga terjadilah di antara kelompok ikhwan muslimin yang ada di Syria pada masa itu di zaman ya Amalar al-Buti masih hidup ya dengan kawannya pada masa itu Abdul Azam, Said Hawa apa ribut di kalangan mereka sebab apa sudah berdaya dan tertarik dengan sahabat ini betul-betul tujuan nasihat menjelaskan sunnah kepada dia tapi orang dinasihati juga gak ada hasil sebab rahmatullah tetap juga dia berlalu masuk sini keluar sini apa untuk kita nasihat. Masa sebab berlaku kepada dia hajar. Berlaku kepada dia bekot. Berlaku kepada dia tahzir. Kalau orang sudah demikian keadaannya. Sementara kan enggak. Bagaimana? Sudah demikian suara makna. Ya. Kemudian kita beliau suhiya pada kita. Qala Yahya bin Abi Katsir. Rahmatullah ta'ala. Qala Sulaiman ibn Daud. Alayhi salatu wassalam. La tahkumu ala ahadin bisayin hatta tanduru man yukhadin. Kata beliau kepada kita, kata Nabi Sulaiman, la tahkumu ala ahadin bisayin. Jangan kalian menghukum atas sesuatu itu, atas seseorang dengan sesuatu. Jangan kalian menghukum seseorang dengan sesuatu sampai kalian melihat siapa yang dia jadikan teman. Tak bisa kita menghukum sepulan begini, begini, sebagainya. Sampai kita lihat, kita saksikan siapa temannya. Siapa teman dia tadi. Itu dilihat di situ. Bagaimana? Ya. Ini pikiran sebelah pada kita. Allah Alam Besar. Sampai jam berapa, Ustaz? Ustaz? Ustaz? Ini kayak ikhwan nih, Ustaz apa? Ustaz, bisa aja. Selesai, besok selesai, Ustaz. Ya kita sambung sedikit. Insyaallah besok ada kesempatan kita apalagi dan saya insyaallah taala beberapa hari di sini juga akan saya kasih taruh pada kita kitab ini. Saya ambil satu topik dalamnya adalah tafsir surah Al-Fatihah tentang kalimat la ilaha illallah. Syekh Fauzan mensyarahkan silsilah daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Yang hadir fadhlu, yang tidak hadir juga silakan. Bagaimana? Kemudian ada beliau kepada kita, jadi jangan kita menghukum seseorang atas sesuatu, kita hukum dia. Oh, sebelum begini, jangan dulu. Sampai kalian melihat siapa teman dia. Siapa yang dia pergauli. Baru situ nampak hukumnya. Sesuai dengan hadis tadi juga. Sesuai dengan syair tadi juga. Sesuai dengan tafsiran daripada Ibnu Mas'ud dan sebagainya suara rahmatullah. Dan kemudian kata beliau kepada kita. Qala Abu Hatim rahimallahu taala qadima Musa ibnu Uqbah As-Suri Baghdad fadzukira li Ahmad ibn Hanbal faqala umburu ala man nazal wa ila man ya'wi. Imam Ahmad berkata kepada kita, kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan kepada kita qadima Musa ibnu Uqbah As-Suri ya, Uqbah As-Suri Baghdad. Telah datang Musa ibn Uqbah As-Suri Baghdad. Musa ibn Uqbah As-Suri datang ke kota Baghdad. Dan kota Baghdad pada masa itu ulama besarnya adalah Imam Ahmad. Dan banyak ulama yang lain. Tapi Imam Al-Sunnah diketahui adalah Imam Ahmad. Ijma' para ulama, para jemaah rahimakumullah. Dan kemudian diceritakan kedatangan Uqbah. Uqbah ibn Musa ibn Uqbah As-Suri tadi diceritakan kedatangan dia di kota Baghdad kepada Imam Ahmad. Dikatakan kepada Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Unduru. Kalian lihat dia. Alaman nazal. Di tempat siapa dia singgah. Turun ke tempat siapa dia. Wa alaman ya'wi. Kepada siapa dia ya'wi datang. Ya'wi sebab ma'wa itu artinya. Menginap itu artinya. Ma'wa itu tempat kembali tempat siapa dia. Berkunjung tempat siapa. Datang tempat siapa. Turun tempat siapa. Imam Ahmad berkata demikian kepada kita. Kalian perhatikan Musa ibn Uqbah As-Suri itu. Tempat siapa dia turun. Ke tempat siapa dia singgah. Lantas sekarang kalau seorang. Ya, singgah di markas Hasbiyin. Kutubiyin surah makmullah Hasbiyin. Singgah itu. Kemudian kita katakan. Oh enggak. Surah makmullah. Bila. Apa yang kurang jelas dalam kitab mana seperti ini surah makmullah. Ya ulama sudah jelas. Sekarang ini. Yang tidak jelasnya kita tidak mempraktekkan itu aja. Kita minder untuk praktekannya. Takut nanti orang lari. Takut orang tidak nerima kita. Takut orang nanti menganggap kita keras. Pengennya kita ini dondondel seluruh-seluruh. Tidak demikian sebab. Para ulama juga subhanallah di antara mereka ada juga. Ini demikian. Dan anggap sama sikap ulama seluruhnya dan dalam perlama itu artinya karakteristik mereka sama seluruhnya. Tidak. Ya. Dalam perlama juga ada yang tegas, keras. Ada yang kasar dengan muridnya, bukan tidak ada. Ada. Makanya lah para sahabat Ibn di sini, suruh buka kitab adab untuk ilmu, nampak oleh dia itu. Dia malah pernah baca kitab Ibnu Jamaah kan? Ada yang buka sini? Hah? Dari kitab Samiyah, Imam Ibnu Jamaah. Jelas itu. Buka kitab adab, sebab apa pun nampak oleh kalian itu. Bagaimana para ulama itu? Tidak ada sama, sebab orang disamakan seluruhnya tidak ada itu. Karakteristik sifat sebab rahmatullah, karakteristik karakter itu. Tidak akan ada orang bisa disamakan. Jangan kalian anggap sama. Kita sebagai madu'u di antara kita beda. Apalagi sama setidak dan para ustaz. Para ulama juga demikian surah makmullah. Bagaimana? Jadi gimana mulai kenal Allah Azza wa Jal? Itu pasal Imam Ahmad kepada ya murid tersebut. Perhatikan di mana dia turun. Kemana dia singgah. Kalian tidak benar surah makmullah. Nanti kalau dikasih tahu. Nah, nanti kalau saya singgah tempatnya diusir saya. Aduh sobat. Itu gak benar ya. Sobat. Tak ada istilahnya kita belum praktek sudah kita hukum demikian. Diusir saya, diusir saya, diusir saya. Sobat. Gak ada demikian itu. Kadang-kadang merasa kenyang kita dengan fitnah saya sobat. Itu jadi dulu. Ya. Surah makmullah, kita sebagai seorang ustaz, kudwah bagi sahabat dan kudwah bagi umat. Kalau ustaznya surah makmullah ribut, itu umat bakal bingung. Gitu. Bakal bingung. Gitu. Saya tidak tahu banyak yang bingung hari ini. Sehingga gini-gini. Sebab, itu akibat itu. Akibat daripada para satidak tadi tidak. Artinya tidak menyatukan visi dan misi dan tidak sama dalam perkara demikian. Akhirnya itulah. Dan bukan di sini saja. Di Saudi juga di Madinah demikian surah makmullah. Untuk lihat ketika sikap para ulama terhadap turut. Tidak sama itu. Kenapa? Bingung sebab. Diambil oleh dia yang cocok dengan dia. Dikedepankan oleh sahabat. Syekhuna sebagai para surah makmullah dan para masyarakat yang lainnya. Ya, acuan digembar-gembar oleh mereka. Ya, sudah diterang oleh Surabi dengan dalil yang jelas sebagainya. Dan Syaikhul Bukhari sudah menduduk ke mereka di rumah mereka. Di depan Syekh Bukhari, iya, diam, tidak bunyi, tapi di belakang bunyi. Lihat. Subhanallah, itu ciri-ciri orang yang tidak beriman sehat namanya. Nah, sikap demikian itu akibatnya bingung sebab. Dan kita para satidah, subhanallah, kalau demikian kita lakukan dalam dakwah ini, murid kita bakal, tidak akan ada itu sama. Timbul kerusuhan, timbul kegelisahan di kalangan jemaah. Tapi cuma sama kita. Jelas. Walaupun subhanallah. InsyaAllah kalau orang juga akan melihat. Dan sebab juga akan senang melihat kita itu. Sebab. Itu punya sebelah kepada kita. InsyaAllah ta'ala. Besok kita sambung. Sambungan ini. Ya. Yeah. Ada berapa nomor yang disebutkan dalam kitab ini. Di sini aja. InsyaAllah kita sambung. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.